Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan lagi. Kita sampai sekarang tentang nama-nama berhala mereka, orang-orang Quraisy. Di antara nama berhala mereka adalah Manat, yang mana Manat ini merupakan berhala yang paling tua, yang paling mereka agungkan. Wa min aqdami asnamihim Manat, dan berhala yang paling tua dari berhala-berhala mereka adalah yang bernama Manat. Wa kana mansuban ala sahil bahri min nahiyati musallal bi Kudayd, yang mana Manat tersebut itu diletakkan di tepi pantai musallal di daerah Kudayd, yakni bainal Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Wa kanatil Arab ta'zimuhu qatibah, yang mana orang-orang Arab mereka begitu mengagungkan berhala tersebut. Walam yakun ahadun asyadda ta'ziman lahu min Aus wal Hajrat. Namun dari sekian banyak suku-suku tersebut, yang paling mengagungkan berhala Manat tersebut adalah suku Aus dan Hajrat, sehingga dengan sebab itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya di dalam surat Al-Baqarah. Wasababu dzalik anzalallahu ta'ala, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat di dalam surat Al-Baqarah. Innas safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan dari syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihima ay tawafa bihima, barang siapa yang berhaji atau berumrah maka tidak ada dosa baginya untuk tawaf di tempat tersebut. Yakni mereka suku Aus dan Hajrat ketika itu mereka mengagungkan berhala tersebut. Kemudian setelah Islam datang dan mereka memeluk Islam, mereka merasa bahwasannya Safa dan Marwa merupakan syiarnya orang jahiliyah. Akhirnya mereka tidak lagi melaksanakan yang demikian itu. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwasannya itu merupakan syiar dari syiar Allah. Naam. Kemudian fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan radhiyallahu anhu fahadama Ammul Fath, yang mana kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ali radhiyallahu anhu, kemudian Ali menghancurkan berhala manat tersebut ketika hari Fathul Makkah. Naam. Ini berhala mereka, orang-orang jahiliyah. Kemudian di antara berhala mereka juga Sanamul Lat, yakni yang bernama Lata. Summat ittakhadul lat bi Taif, mereka menjadikan berhala Lata itu di Taif. Qil, dikatakan, yakni dalam sejarah dikatakan bahwasannya inna aslu dzalik rajulun kana yalutu sawik lil hajj. Dikatakan bahwasannya Lata itu adalah asalnya adalah seorang yang biasa mengadoni tepung dan memberikan kepada jamaah haji. Famata, yang ternyata kemudian dia meninggal. Fa'akofu ala kuburihi, sehingga orang-orang beriktikaf di kuburan Lata tersebut. Wa kanat sahrah murbi'atun, yang mana digambarkan bahwasannya dia berupa batu bersegi empat. Adapun pelayannya itu dari suku Thaqif, orang-orang Thaqif. Wa kanu qad banu 'alaiha baitan, mereka telah membangun sebuah rumah kana jamil arab ya'dhimunaha, yang mana mereka orang-orang Arab mengagungkan Lata tersebut. Wa kanatil arab tusammiya Zaidul Lat, dan terkadang orang-orang Arab menamai berhala tersebut dengan Zaidul Lat atau Taimul Lat. Naam, ini penamaan mereka. Wahia fi maudhi'i manaral masjid Taif, dia diletakkan di menara masjid di Taif. Falamma aslamat Thaqif, maka tatkala mereka orang-orang Thaqif memeluk agama Islam, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mughirah bin Syu'bah fahadama, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya. Wa harraqaha bin nar, dan membakar Lata tersebut dengan api. Tsumma Uzza, dan di antara pula berhala mereka orang-orang Quraisy pada waktu itu yang bernama Uzza. Tsumma ittakhadhu Uzza, mereka ya menjadikan menamai berhala mereka, di antara nama berhala mereka adalah Uzza. Wahiyah ahdath min Lat, yang mana Uzza ini adalah lebih baru. Naam, daripada lat, yakni lata tadi adalah yang lebih tua dan Uzza ini lebih muda. Wa kanat biwadin nakhlah, dan dia mereka meletakkan Uzza di lembah naam kurma. Wa banu 'alaiha baitan, kemudian mereka membangun sebuah rumah untuknya. Wa kanu yasma'una minha sautan, dan mereka naam orang-orang musyrik pada waktu itu sering mendengar suara naam yang terdengar dari tempat tersebut. Wa kanat Quraisy ta'zimuha, dan adapun mereka orang-orang Quraisy, mereka sangat mengagungkan Uzza tersebut. Falamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam naam membuka kota Makkah, ba'atha Khalid ibn Walid fataha fa'adadaha, Rasul mengutus sahabat Walid, Khalid ibn Walid naam untuk menebang pohon tersebut. Wakana salasa samurat, yang mana Uzza tersebut adalah berupa tiga pohon samurat. Naam. Sehingga tatkala Rasul membuka Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid untuk menebang pohon tersebut. Falamma adada salis, tatkala sampai yang ketiga, yakni pohon yang ketiga, fa'idha huwa habasyian, nafasha sya'ruha, ternyata ada seorang wanita naam muncul tiba-tiba, seorang wanita naam Habasyah yang sedang menyisir rambutnya. Wadu'at yadaha ala atikiha, dia meletakkan tangannya di atas pundaknya. Naam. Tadribu bi an ya biha, dan wanita tersebut menampakkan taringnya. Sementara di belakangnya wa khalfaha, di belakang wanita tersebut ada pelayannya. Naam. Jadi digambarkan bahwasannya Uzza adalah sebuah pohon naam, tiga pohon dari pohon samurat. Tatkala Khalid bin Walid menebang pohon yang ketiga, tiba-tiba muncul seorang wanita Habasyah yang sedang menyisir rambutnya dan meletakkan sebelah tangannya di pundaknya dalam keadaan dia memperlihatkan taringnya, dan di belakang wanita tersebut ada pelayannya. Faqala Khalid, maka Khalid mengatakan, ya Uzza, kufurnaka la subhanak, wahai Uzza, sungguh kufur engkau, tidak ada kesucian bagimu. Inni ra'aitu Allah qad ahanaka, Sungguh aku melihat Allah telah menghinakan engkau. Ini kata Khalid bin Walid. Nah. Kemudian thumma darabaha faqala ra'saha. Kemudian setelah Khalid mengatakan kepada Uzza tersebut, akhirnya Khalid menebas, memenggal leher orang tadi sehingga putuslah kepalanya. Fa'idha hiya hamamah. Kemudian dia menjadi arang. Thumma qatala sa'dana. Kemudian Khalid juga membunuh pelayannya. Nah, ini dari berhala yang bernama Uzza. Kemudian di antara berhala mereka itu bernama Hubal. Wa kanat li Quraisy asnam fi jawfil Ka'bah wa hawliha. Adapun mereka orang-orang Quraisy, mereka itu na'am memiliki beberapa patung. Na'am. Yang mereka letakkan di dalam Ka'bah dan di sekelilingnya, wa'dhamuha Hubal. Adapun patung yang paling besar dari sekian patung yang ada, yakni patung Hubal, yang bernama Hubal. Yang mana digambarkan bahwasannya patung Hubal tersebut, wakana min akik ahmar ala suratil insan. Yakni Hubal tersebut itu berupa batu yang berwarna, batu dari akik yang berwarna merah. Naam. Yang berbentuk manusia. Naam. Yang mana wakanu idhaqtasamu, mereka apabila bertikai, bersengketa, au aradu safaron, atau mereka ingin safar, atau mereka mendatanginya. Jadi mereka mendatangi berhala tersebut ketika mereka bersengketa, bertikai, atau mereka ingin mengadakan safar, perjalanan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Fastaqsamu bil kidahi indah. Mereka mengundi nasib dengan anak panah di sisi Hubal tersebut. Nah, sebagaimana yang telah lalu kita dengarkan bagaimana Naam Abu Thalib mengundi nasib ya dengan anak panah. Ini merupakan kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Nah, mereka mengundi nasib di sisi berhala-berhala mereka. Naam. Dan ini mereka mengundi nasib di sisi Hubal. Wa huwa alladhi qala fihi Abu Sufyan yaumu Uhud. Naam. Yang mana Hubal ini juga yang dikatakan oleh Abu Sufyan ketika perang Uhud. U'lu Hubal, kata Abu Sufyan. U'lu Hubal. Tinggi Hubal, mulia Hubal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulu, katakan oleh kalian, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung. Naam. Membantah perkataan mereka. Naam. Orang musyrik, orang jahiliyah. Dan juga mereka orang-orang jahiliyah pada waktu itu, wa kana lahum isaf wa na'ilah. Mereka juga mempunyai berhala-berhala. Naam, yang bernama Isaf dan Nailah. Naam. Jadi ada berhala mereka yang bernama Isaf dan Nailah. Adapun Isaf dan Nailah itu dikatakan asluhuma ana Isaf rajulun min Jurhum wa Nailah imratun minhum. Isaf dan Nailah itu adalah satu laki-laki dari Jurhum dan Nailah itu adalah wanita juga dari suku Jurhum. Fadakhala bait. Kemudian mereka masuk ke dalam Ka'bah. Fafajjar biha fihi. Kemudian mereka melakukan perzinaan di dalamnya. Nah, mereka berzina di dalam Ka'bah. Sehingga famaskhamahumullah fihi hajarain. Allah Subhanahu wa taala merubah mereka menjadi batu. Fa akhrijuhuma. Kemudian mereka mengeluarkan batu tersebut, fawada'uhuma. Mereka meletakkan di luar. Liya ta'adzima bihiman nas, agar manusia mengambil pelajaran. Jadi asalnya seorang laki-laki dan wanita masuk di dalam Ka'bah, kemudian melakukan perzinaan, kemudian Allah merubah mereka menjadi batu. Akhirnya mereka dikeluarkan, diletakkan di luar agar dilihat oleh manusia, agar manusia melihat sebagai pelajaran bagi manusia. Demikianlah keadaannya. Allah rubah. Nah. Namun falamma tala amad wa ubidat asnam. Nah, namun ternyata setelah waktu berlalu, masa berlalu, bukan manusia mengambil pelajaran, namun lebih parah lagi, mereka menyembah berhala tersebut. Nah, ini di antara berhala-berhala yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, yang semuanya mereka mengagungkan berhala tersebut, menyembahnya, bahkan meletakkannya di dalam dan di sisi-sisi Ka'bah. Dan di antara berhala mereka juga bernama Dzulkhalisah. Naam. Yang mana apabila mereka orang-orang Quraisy ingin safar, sama salah seorang di antara mereka, naam, mempersiapkan dirinya, kemudian perbuatan yang terakhir dia lakukan yakni mengusap berhala tersebut. Nah, maka di sini sebagaimana yang telah lalu beliau rahimahullah ingin menceritakan kepada kita, menarik tentang sejarah orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Naam. Keadaan mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan setelahnya beliau di sini kemudian akan mulai membicarakan, naam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turunnya, awal turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada kesempatan yang lain, fa insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.